nyanyiin kan. Siun tahu bengi senajan setahun tak enteni tresnamu sing tak kondeli lali tenan tode gonmu janji janji disekseni lampu alun alun iki. Senajan setahun tak enteni tresnamu sing